بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita dan dilihat surat Al-Mu'min ayat 28. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. artinya وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقال رجل، dan berkatalah seorang laki-laki mukminun yang beriman, min آل فرعون, dia ini dari keluarga فرعون. Di antara pengikut-pengikut فرعون, tapi dia ini beriman. يكتم إيمانه, dia menyembunyikan imannya. Keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun, beriman kepada Nabi Musa tapi menyembunyikan imannya. Orang ini berkata, Ataquluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apa kalian akan membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Padahal orang itu telah datang kepada kalian memberikan keterangan-keterangan yang nyata dari Tuhan kalian. Dari pencipta kalian, pengatur kalian. Otomatis ya, langsung menunjuk kesalahan mereka. Kenapa? Karena Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, tapi orang ini kayak pengikutnya, kayak keluarganya, mengatakan apa kalian akan membunuh orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Berarti gak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, karena dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dan dia datang kepada kalian membawa penjelasan-penjelasan yang nyata bahwa Tuhannya dan Tuhan kalian adalah Allah. Gitu. Wa iyyaku kadziba fa alaihi kadzibu. Seandainya dia itu bohong, dia sendiri yang akan menanggung bohongannya. Wa iyyaku shadiqa yusibukum ba'd alladhi ya'idukum. Tapi kalau dia benar, kalau dia jujur, maka sebagian yang diancamkan pada kalian pasti akan tertimpa pada kalian. Kalau dia jujur. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Dan ia menunjukkan bukti nyata dari Tuhannya yang tidak bisa didustakan, bukti-bukti yang dibawa baik berupa mukjizat maupun berupa ayat-ayat Allah SWT atau keterangan-keterangan yang nyata. Lalu memberikan ancaman kepada yang tidak beriman kepada Allah, pasti akan dianggap bisa di dunia, bisa di dunia tidak nyata, tapi pasti akan dianggap di akhirat. Nah, semua rasul itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira bagi yang beriman, memberi peringatan keras dan ancaman bagi yang kufur. Nah, orang ini berkata, apa kalian akan membunuh orang yang berkata Tuhannya adalah Allah, padahal dia telah datang kepada kalian dengan membawa bukti nyata, membawa mukjizat yang tidak bisa didustakan bahwa itu dari Allah, membawa penjelasan-penjelasan ayat-ayat yang tidak bisa didustakan bahwa itu, bahwa Tuhannya adalah Allah. Seandainya dia bohong, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kalau dia jujur, justru kalian yang akan kena hukuman. Karena kalian sudah diberitahu kalau tidak beriman akan diadab oleh Allah. Nah, kalau dia jujur, benar, kalian akan diadab. Kalau dia bohong, dia sendiri yang menanggung. Ya. Kenapa orang yang kayak gitu kalian mau bunuh? Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguh Allah SWT tidak memberi hidayah kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta, mendustakan kebenaran yang nyata. Faedah yang diambil di sini, yang pertama bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam jelas di istana karena dia mulai kecil berkembang sampai dewasa di istana. Baru dia setelah dewasa masuk ke satu kota dan orang di kota itu tidak ngerti kalau ini adalah Nabi Musa, kalau dia adalah orang dari istana masuk. Ya. Masuk ke kota, ternyata ada dua orang yang berkelahi. Yang satu dari Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun, yang satu orang Kipti bangsanya Fir'aun. Yang Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun itu satu golongan dengan Nabi Musa. Nabi Musa juga dari Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Bani itu keturunan Israel. Israel, Bani Israel keturunan Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Nah, jadi itu. Nah, Nabi Musa itu dari Bani Israel, tapi waktu lahir diperintahkan oleh Allah SWT untuk dilempar ke dalam sungai. Dilempar maksudnya ya dialirkan. Karena mengalir ternyata ditemukan orang di dekat istana dan akhirnya dibawa ke istana, lalu sama istrinya tidak boleh dibunuh. Kenapa aku gak boleh bunuh? Kok gak? Ini diumumkan bayinya siapa waktu itu? Karena undang-undang dari Fir'aun, apabila Bani Israel melahirkan anak laki-laki maka harus dibunuh. Kenapa begitu? Karena sejak zaman Nabi Ibrahim masuk ke Mesir, nah kemudian keluar dari Mesir sama Raja Mesir diberi hadiah gitu, wanita yaitu Hajar gitu, dan akhirnya menjadi istrinya. Lalu gitu, Nabi Ibrahim ketika keluar dari Mesir itu mengatakan bahwa nanti di antara keturunannya akan ada yang menjadi sebab hancurnya kerajaan yang besar. Terus turun-temurun sampai akhirnya di zaman itu suara itu deras kembali. Bahwa dari Bani Israel akan ada keturunan yang akan menjadi sebab hancurnya kerajaan Mesir. Dan dalam kisah, ini dalam kisah ini, bukan dalam tafsir, Fir'aun itu bermimpi ada pemuda Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan ini. Nah, tapi kalau tadi itu dari tafsir. Lalu akhirnya membuat aturan bahwa setiap Bani Israel melahirkan anak laki-laki dibunuh. Yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Fir'aun itu, inna Fir'auna 'ala fil ardi, sungguh Fir'aun itu sombong di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan Fir'aun itu menjadikan itu masyarakat di situ menjadi kelompok-kelompok. Yastab'u ta'ifatan minhum, melemahkan dan merendahkan satu kelompok dari mereka. Yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, anak laki-laki mereka dibunuh, kalau perempuan tidak dibiarkan hidup. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun ini adalah orang yang membuat kerusakan. Nah ini Fir'aun. Nah, Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya. Nah, ibunya ini dari keluarga Nabi, bapaknya dari keluarga Nabi. Wa auha ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan kepada ibunya Musa agar ia menyusui anaknya. Fa idza khifti alayhi fa'alqihi bil yammi wala takhafi wala tahzani. Kalau kamu takut atas undang-undang Fir'aun, bayi laki-laki disembelih kalau ketahuan, kalau kamu takut, fa'alqihi bil yammi, lemparkan bayi itu ke sungai. Nah, sungai ini ya. Lemparkan bukan dilempar ke mati, enggak, tapi di larung, enggak di larung, di tapi enggak dikawal, enggak ditaruh gitu aja. Falfihi fil yammi wala takhafi wala tahzani, kamu wahai ibunya Nabi Musa, jangan takut dan jangan sedih. Inna raduhu ilaiki wa ja'aluhu minal mursalin, kami akan kembalikan anak itu kepadamu dan dia akan jadi rasul. Faltaqathahu alu Fir'aun, itu di dalam surat Qasas, bukan di surat Mukminin ya. Faltaqathahu alu Fir'aun, ternyata yang menemukan anak ini adalah keluarga Fir'aun. akhirnya dibawa ke istana. Lalu ayat berikutnya berkata istrinya Fir'aun. Ada kelanjutannya, kalau takutu al Fir'aun, ada kelanjutannya tadi kita lancar kira. Nah, faqala imra'atu Fir'aun, lalu istrinya Fir'aun berkata, la taqtulu, jangan kamu bunuh ini. Jangan kamu bunuh. La taqtulu asa ayyam fa'ana, mudah-mudahan anak ini menjadi manfaat untuk kita. Asa ayyam fa'ana aw an nattakhidahu walada wa hum la yashurun. Atau anak ini kita angkat jadi anak, kita jadikan anak kita dan mereka tidak ada yang mengira, tidak ada yang merasa. Nah, kenapa Fir'aun kok mengatakan jangan, istrinya kok mengatakan jangan dibunuh? Karena sudah diyakini bahwa kalau ada bayi dibuang kayak gini, berarti ini Bani Israel. Tidak mungkin kalau Bani Israel. Kenapa? Karena kalau orang Kipti tambah senang punya anak, apalagi laki-laki. Nah, tapi kalau Bani Israel punya anak laki-laki, wah, nanti kalau ketahuan disembelih ini. Akhirnya dibuang, mantap pasti ini Bani Israel, tapi jangan dibunuh, wahai Fir'aun, meskipun dia Bani Israel. Kenapa? Semoga kita besarkan, semoga bermanfaat untuk kita, atau kita jadikan ini anak kita. Dan mereka tidak merasa, siapapun tidak ada yang mengira dan tidak merasa, mengira bahwa ini adalah anak dari raja. Ada faedah bahwa Fir'aun tidak punya anak. Fir'aun di zaman itu tidak punya anak. Karena itu kalau menemukan anak seperti ini, dianggap jadi anak sama istrinya. Itu satu. Ada faedah lagi. Kalau laki-laki itu kerjanya kayak apapun, kalau dengan wanita yang dicintai kalah dia. Ya. Jadi tunduk dia sama wanita. Tata dulu gak dibunuh. Kenapa? Karena istrinya mengatakan jangan dibunuh. Seperti itu, laki-laki itu dengan wanita. Kalau sudah senang dengan wanita, itu apapun yang dia punya akan dikorbankan. Untuk apa? Demi wanita. Wah, kita enggak, iya bapak enggak cinta berarti dengan wanita itu. Gitu aja. Nah, di istana gitu, ibunya berkata kepada saudarinya Musa, waqalat li ukhtihi qussi, ibunya berkata kepada saudara perempuannya Musa, ikutilah dan gitu, ikutilah dari jauh dan ambil berita yang terjadi di masyarakat gitu, yang berkaitan dengan adiknya ini. Bapak surat bihi anjunubin, maka saudarinya ini betul-betul mengetahui berita tentang adiknya ini dari jauh. Bahum layak urun dan tidak ada yang ngerti kalau ada berita apapun, ada yang menjadi mata-mata atau yang mengintai beritanya. Nah, Nabi Musa, waharramna alaihi al-maghadi min qabl, dan Allah mengharamkan air susu siapapun untuk diminum Nabi Musa. Apa maksudnya? Maksudnya siapapun yang mau nyusui Nabi Musa tidak mau. Akhirnya orang-orang keluar cari siapa yang nanti bisa menyusui. Faqalat, maka saudarinya ini berkata, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Apa kalian mau aku tunjukkan keluarga yang bisa merawat anak ini dengan baik demi kalian, dan mereka ini akan betul-betul membina dan membesarkan anak ini. Wah, dicurigai, kamu siapa dan keluarga itu siapa? Nah, tapi dengan kepandaiannya Nggak, saya tahu ada keluarga yang ingin mendekat ke keluarga kerajaan. Di dalam tafsir dikatakan itu. Ini adalah kakaknya itu. Saya tahu ada keluarga yang ingin dekat dengan keluarga raja. Nah, kalau dia kepingin kayak gitu, terus ada pekerjaan kayak gini, pasti dia betul-betul mengerjakannya. Kenapa? Supaya dia bisa masuk dan supaya bisa dekat dengan keluarga istana. Diterima. Kesimpulannya, alasannya diterima. Nah, begitu dicari, ketemu, kemudian ternyata dia betul-betul bisa merawat dengan baik. Tidak ngerti kalau ibunya sendiri membina dengan akhirnya itu, dan akhirnya keluarga ini mendapatkan banyak hadiah dari raja, dan itu adalah ibunya Nabi Musa sendiri dan dari Bani Israel. Akhirnya dekat juga kepada raja, sampai besar, Nabi Musa besar, terus masuk ke kota gitu. Masyarakat tidak tahu kalau ini adalah dari kerajaan, kalau ini adalah Nabi Musa, tidak tahu ada dua orang yang bertengkar. Ternyata yang dari Bani Israel minta pertolongan pada Musa, orang itu diwotos mati dia. Menunjukkan bahwa Nabi Musa orangnya sangat kuat dan hebat. Ada orang bertengkar, yang satu minta tolong, ditolong. Fawakazahu Musa faqadu alaihi. Juatas sama Musa, mati dia. Qala hadha min amali syaitan. Ini sungguh perbuatan syaitan. Bagaimana kok sampai mati ini? Innahu atuhum mudillu mungkin sungguh syaitan itu musuh yang betul-betul menyesatkan. Musuh yang tayang menyesatkan. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li, ya Allah, sungguh saya menzalimi diri saya sendiri, maka ampunilah saya. Faghfarlah, maka diampuni oleh Allah Ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faqala, dan Nabi Musa berkata, rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin, ya Allah, karena nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, aku tidak akan mau lagi membantu orang-orang yang berdosa. Akhirnya Nabi Musa di kota itu jadi takut. Nah, dan keluar di kota itu sambil mencari berita apa yang terjadi. Ternyata yang baru saja waktu yang lalu minta tolong itu bertengkar dengan orang lagi dan minta bantuan lagi pada Nabi Musa. Bani Israel lagi ini yang minta bantuan. Ya. Faqala lahu Musa, akhirnya Nabi Musa berkata, innaka lahawiyyun mubin, sungguh kamu itu orang yang jelek, yang nyata. Nah itu. Tapi karena ini Bani Israel yang ditindas oleh orang Kipti, tetap akan ditolong. Kamu sebentar-sebentar bertengkar, enggak mau, enggak bisa ngalah, enggak bisa gitu. Nah, akhirnya minta tolong lagi. Nah, falamma an arata an yaftisha billadhi huwa atubul lahuma. Tatkala Nabi Musa alaihissalam ingin menjotos lagi kepada musuh mereka berdua, karena orang Kipti musuh Bani Israel, orang Bani Israel ditindas terus. Qala, ternyata orang itu mengatakan, ya Musa, aturidu antartulani kama kotal tanafsan bil amis. Wahai Musa, apa kamu ingin membunuhku sebagaimana baru saja waktu yang lalu kamu membunuh jiwa? In turidu illa antakuna jabbarun bil ard, wama turidu antakuna minal muslihin. Kamu tiada lain kecuali ingin menjadi orang yang jabar itu penguasa dan keras, zalim di muka bumi, dan kamu tidak menginginkan untuk menjadi orang yang mendamaikan. Nah, ketika itu datanglah orang dari jauh. Wajah Rasulullah min Aqsal Madinah, datanglah seorang yang jauh datang. Ya Musa, innal malaikata tamiruna bika liyaqtuluka, wahai Musa, sesungguhnya pembesar-pembesar telah membuat makar untuk menangkapmu, untuk membunuhmu. Fakhruj minha, keluarlah kamu dari kota ini. Fakhruj, maka keluarlah dari kota ini. Innilah kami dan nasihi. Fakhruj min, fakhruj minni laka minan nasihin, sungguh saya menasihatimu. Akhirnya Nabi gimana? Fakhruj inni laka minan nasihin, maka keluarlah sungguh saya betul-betul menasihati. Akhirnya keluar dari Mesir menuju ke Madian. Menuju ke Madian. Nah, itu kisah. Nah, di sini, di sini kisah lain dia. Keluarga Nabi Musa, pengikut Nabi Musa yang keluarga Fir'un, pengikut Fir'un, tapi dia sudah beriman dan menyembunyikan imannya, berkata gitu, apa kalian ingin membunuh orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah dan dia telah datang membawa bukti yang nyata, membawa penjelasan yang nyata, ya, membawa mujizat, membawa ayat-ayat yang tidak bisa didustakan. Apabila dia itu bohong, dia sendiri yang akan bertanggung jawab atas kebohongannya. Ngapain kok dibunuh? Ya, kalau dia benar, justru kalian yang akan kena azab karena dia mengatakan yang nggak mau beriman akan dia diazab. Ini. Inna Allah la yahdi man huwa musyrikun kafar. Lalu ayat ini ditutup oleh Allah, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang melampaui batas dan berdusta. Ya qaumi, Nabi Musa berkata, wahai kaumku, lakumul mulkul yaum. Kerajaan hari ini akan berada di tangan kalian. Maksudnya hari ini ya di masa ini gitu ya. Zahirina fil ardi, kalian yang akan berkuasa di muka bumi. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana, apabila azab Allah Taala datang kepada kita, siapa yang bisa memberi pertolongan? Ya. Nah, itu. Tapi ya kaumku di sini, wahai kaumku itu, bisa jadi, ya, yang dimaksudkan adalah kaumnya Nabi Musa, meskipun dari keluarga dan pengikut Fir'aun, tapi yang beriman. Ya. Ya qaumi lakumul mulkul yawm zahirina bil haq faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana, kalau azab Allah itu datang, siapa yang akan bisa menolong kita? Qala Fir'aun, Fir'aun berkata, ma uriikum illa ma ara, wahai kaumku. Nah, menunjukkan bahwa ini adalah kaumnya Fir'aun, tapi mereka ada yang beriman yang mengatakan tadi itu. Nah, Firaun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ma'uriku billa ma'ara, aku tidak menyampaikan apapun pada kalian kecuali yang aku pahami benar. Gitu. Dan Firaun adalah tokoh yang paling utama, gitu. Pemahaman yang benarlah yang aku sampaikan pada kalian, menunjukkan di sini adalah adu hujjah. Gitu. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, kata Fir'aun, dan aku tidak menunjukkan kalian kecuali jalan yang benar. Nah, jadi Fir'aun pun menyampaikan kepada umat dengan kebohongan dan penipuan bahwa ia mengatakan menunjukkan jalan yang benar kepada umatnya. Ayo kita baca. Tapi saya enggak baca kacamata ini kapus. Pendapat yang masyhur adalah bahwa laki-laki mukmin ini ialah seorang Kipti dari kalangan Fir'aun. Nah, jadi yang berkata tadi itu orang Kipti dari kalangan Fir'aun. Jadi di antara keluarga Fir'aun atau pengikut Fir'aun ada yang mengatakan, apa kalian akan membunuh orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Dan itu, tapi dia pengikut dan keluarga Fir'aun yang sudah beriman tapi menyembunyikan iman. Dia adalah anak paman Fir'aun, berarti sepupunya Fir'aun. Karena sepupu maka kedudukannya sangat tinggi di kerajaan. Kemudian, nah, Ibnu Jarir meriwayatkan, Ibnu Jarir adalah imam di abad ketiga Hijriah yang tafsirnya itu menjadi induk seluruh tafsir yang benar. Menginduk ke itu. Nah, tafsir dia itu meriwayatkan dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Nah, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, tidak ada seorang pun di antara keluarga Fir'aun yang beriman kecuali laki-laki ini, istri Fir'aun dan orang yang berkata, ya Musa innal mala ayat tamiru nabika liyaktulu. Tidak ada dari keluarga Fir'aun yang betul-betul dari keluarga yang beriman kecuali laki-laki ini dan istrinya dan orang yang berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya penguasa-penguasa telah membuat makar akan menangkapmu dan membunuh. Yang tadi kita ceritakan setelah Nabi Musa dimintai tolong lalu membunuh, dimintai tolong lagi mau jodoh terus lagi. Nah, ini tiga itu. Dahulu laki-laki ini menyembunyikan keimanannya dari kaumnya bangsa Kipti. Dia tidak menampakkan kecuali pada hari ini, di mana Fir'aun berkata, "Zaruni aqtul Musa." Nah, jadi Fir'aun berkata, "Zaruni aqtul Musa." Biarkan saya akan bunuh Musa. Kenapa? Karena Musa dibesarkan di istana. Kalau mau dibunuh, istrinya tidak membolehkan, keluarga ini tidak membolehkan, ini tidak membolehkan kan gitu. Nah, terus akhirnya Paikat Zaruni Abdul Musa Waliyatku Rabba, karena dia tidak mau beriman dirinya dari Tuhan. Biarkan aku bunuh Musa dan biar dia minta tolong kepada Tuhannya. Dari itu akhirnya sepupunya ini mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Ayat kita sekarang ini, apa kalian ingin membunuh orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Waqad ja'akum bayyinatin min rabbikum waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Padahal dia telah datang kepada kalian membawa penjelasan-penjelasan yang nyata, membawa mukjizat yang nyata dan kepada kalian. Nah, dan seutama-utama jihad adalah kalimat keadilan yang disampaikan kepada raja yang zalim. Maksudnya ini hadis Rasulullah SAW, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling tinggi adalah menyampaikan kebenaran kepada raja yang zalim, yang mau berbuat zalim, lalu ucapannya itu mencegah kezalimannya. Seperti ini. Ya. Dan tidak ada satu kalimat yang lebih besar daripada kalimat yang disampaikan kepada Fir'aun ini, yaitu perkataannya, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Tidak ada kalimat yang lebih tinggi di dalam bab jihad melebihi ucapan dia kepada Fir'aun. Fir'aun mau membunuh Nabi, lalu dia halang-halangnya dengan mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Apa kamu akan bunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Kecuali apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Urwah bin Zubair, ia berkata, aku berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As memberitahukan kepadaku tentang sesuatu yang paling dahsyat yang dilakukan oleh orang musyrik terhadap Rasulullah SAW. Dia menjawab saat Rasulullah SAW melakukan sholat di Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'id datang dan meraih bunda Rasulullah SAW serta melilitkan kainnya pada leher beliau, lalu mencekiknya dengan amat keras. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menghadap dan meraih pundaknya, kemudian membela Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, "Atatuluna rajulan ayyakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Itu ucapan yang kuat. Ya. Jadi ketika ada orang yang beriman kepada Nabi Musa mengatakan seperti itu, Rasulullah SAW tatkala dicekik dengan sangat kuat, dibela oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun membaca ayat itu, "Atakuluna rajulan ayyakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal ia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabbmu, yaitu bagaimana kalian membunuh seorang laki-laki karena mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, padahal ia telah tegak bagi kalian bukti atas kebenaran yang dibawanya. Kemudian dia menempatkan dirinya bersama mereka yang diajak bicara, lalu berkata, "Wa iyyaku kadhiba fa'alaihi kadhibu wa iyyaku shadiqai yu'tikum ba'dal ladzi ya'idukum." Alasan yang dikemukakan, kalau dia bohong, dia tanggung sendiri. Kalau dia benar, malah kalian yang akan kena azab. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Insyaallah keterangannya juga sama seperti apa yang tadi kita, yang tidak jauh-jauh gitu ya. Berkaitan dengan akhir ayat gitu, ada hadis Rasulullah SAW yang mirip dengan pembahasan ini. Rasulullah SAW berkata, "Ma min imamin yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yarih ra'ihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsi mi'ati 'am." Tidak ada seorang pemimpin pun yang mati, dan ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Menipu rakyatnya, dan tipuan kepada rakyat yang paling tinggi yaitu ia tahu kebenaran, tapi karena kepentingan dunianya, kebenaran itu ia palingkan, ia sembunyikan, dan ia menyampaikan kebatilan dan dikatakan ini yang benar. Kembali, tidak ada seorang pun pemimpin yang mati dan ketika ia mati menipu rakyatnya. Lalu menipu rakyatnya itu seperti apa? Penipuan kepada rakyat yang paling besar adalah ia mengetahui kebenaran, tapi karena demi kepentingan dunianya, pemimpin ini menyembunyikan kebenaran, menyampaikan kebatilan, dan dikatakan yang batil itu benar. Itu adalah tipuan kepada rakyat yang paling tinggi. Apabila pemimpin itu mati dan menipu rakyatnya, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu perjalanan 500 tahun jauhnya, itu bau surga sudah tercium. Dan pemimpin seperti ini tidak akan mencium bau surga. Nah, ini hadis Rasulullah. Nah, kenapa begitu? Karena kaitannya dengan ayat, Fir'un tahu kebenaran tapi disembunyikan, dan ia mengutarakan yang batil. Lalu di akhir ayat tadi itu, "Ma'ulikum illa ma'aro wa ma'ahdikum illa sabila mursal." Aku tidak punya pendapat lain yang benar kecuali yang aku sampaikan ini, dan aku tidak menunjukkan kalian kecuali kebenaran. Padahal ia paham yang benar itu adalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi ya, dia menipu rakyatnya dengan mengatakan yang disampaikan itu adalah yang benar. Faedah, kalau ada pemimpin, kalau ada tokoh menyembunyikan ayat atau menyembunyikan kebenaran demi kepentingan ketokohannya, terus menyampaikan yang batil itu benar, bid'ah yang tersesat dikatakan benar, khurafat dikatakan benar, ini, nah, sunnah dikatakan itu jelek dan hina, itu sesungguhnya pemimpin atau tokoh yang menipu rakyatnya. Nah, dan kenyataannya di Indonesia banyak tokoh yang kayak gitu, dan bawahannya akhirnya banyak yang mengikuti tokohnya. Sungguh pemimpin dan tokoh yang menipu rakyatnya, dan penipuan yang paling besar adalah menyembunyikan kebenaran demi kepentingan dunianya, menyampaikan yang batil dikatakan benar padahal dia paham demi kepentingan ketokohannya atau kepemimpinannya. Kalau mati membawa dosa, menipu rakyat seperti ini tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Nah, kalau ada yang mau tanyakan. Saya lihat orang yang sholatnya tangannya dari api miring sendiri itu katanya kalau salah itu meniru Imam Ahmad yang cinta oleh rumah saja katanya itu. Tidak tahu. Kalau yang sedekapnya miring seperti itu, yang pertama tidak ada dalilnya. Adapun kisah Imam Ahmad disiksa oleh penguasa sampai tangannya kayak gitu, apa benar, saya tidak membaca kisah kayak itu. Dan saya pernah mendengar kisah lain, apa, Pak Yainya itu sedang sakit di sebelah kanan, akhirnya kalau berdekap tidak bisa di situ karena kena sakitnya, akhirnya sudah miring. Nah, karena pengikut Pak Yai ini sudah biasa apapun yang dilihat oleh Pak Yai diikuti, akhirnya semuanya itu. Yang saya dengar bisa kayak gitu. Dan yang saya lihat langsung ada Pak Yai yang setelah salam membaca zikir dan merubah duduk dan merubah pandangan, semuanya diikuti. Itu saya lihat sendiri. Jadi setelah salam zikir seperti itu, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma, Allahumma, jadi kayak itu semuanya. Nah, habis itu duduknya, asalnya kan seperti duduk takiat, tidak dirubah ya. Setelah itu sampai batas tertentu, itu zikirnya belum selesai, Pak Yai itu duduknya ganti kayak takiat tapi kebalik. Ikut gitu semua. Saya tahu sendiri, lihat sendiri. Sampai sekarang Pak Yai itu masih hidup, dan insya Allah sampai sekarang masih kayak gitu. Torekot. Ya. Tempatnya saya masih, saya tahu tempatnya, di masjidnya, Pak Yainya saya tahu, orang-orangnya saya banyak tahu dan, nah ini nanti ketika lihat ke atas, semuanya punya ikut lihat ke atas ini. Nah, jadi itu. Nah, saya akhirnya juga mantap dengan kisah, kenapa sih kok gitu? Itu awalnya Pak Yainya sakit di sebelah, kalau dekapnya biasa kena sakitnya akhirnya miring, karena, tapi bukan Pak Yai ini, itu kisah saja. Terus yang tak ceritakan tentang berzikir tadi itu yang saya lihat sendiri. Mereka punya kebiasaan kalau Yainya begini, mereka ikut begini. Adapun kalau ikut Imam Ahmad, saya enggak pernah mendengar dan enggak pernah baca. Kalau Imam Ahmad disiksa oleh penguasa sampai tidak bisa merobohkan badannya 60 hari, saya pernah baca. Iya. Air yang mengalir dari sumbernya itu dari nilai dokter itu yang pertama. Yang kedua, yang nabi Sulaiman itu kan apa, membaca nilai dokter itu. Bagaimana kalau itu dibaca Sulaiman, apa berarti dengan atau tidak? Ya, jadi Rasulullah SAW melihat air mengalir itu bersumber dari Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Saya juga nggak pernah baca dan nggak pernah dengar, gitu. Dan kemudian Nabi Sulaiman itu membaca Bismillah. Nabi Sulaiman itu mengirimkan surat kepada Ratu Balkis, yang disuruh mengirimkan adalah burung. Surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu dibukalah sama Ratu Bilqis. Lalu Ratu Bilqis di hadapan pembesar-pembesar gitu, sesungguhnya saya itu mendapatkan surat yang tidak tahu pengirimnya, dan surat itu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan surat itu ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada kaitannya dengan itu air mengalir atau itu, enggak ada kaitannya. Ini adalah surat Nabi Sulaiman yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, jadi itu. Nah, adapun membaca Bismillah diulang-ulang Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya. Nah, yang betul bagaimana? Bacalah Bismillah setiap mengawali segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim, apa Bismillah, Bismillah saja sudah cukup. Apabila tidak ada penjelasan lain, tidak tahu Bismillah itu saja. Apabila ada dalil yang diketahui, lebih baik diteruskan, tapi terusnya tidak mesti Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang terusnya macam-macam ya. Kalau tidak tahu Bismillah, itu saja. Kalau tidak tahu terusnya Bismillah, itu saja. Nah, apa? Terus tidak usah diulang, tapi setiap mau memulai membaca Bismillah. Nah, tapi tidak usah banyak-banyak sekali. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.